بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفدين عزكم الله. Masih pada pembahasan bab yang ke-99 terkait dengan nafkah seseorang, infak seseorang yang diperuntukkan untuk membantunya dan budaknya yang dinilai sebagai sedekah. Setelah kita baca beberapa hadis tentang masalah ini, kita baca hadis yang ketiga untuk melengkapi dan insyaallah masuk pada bab yang ke-100. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibn Katsir al-Abdi thiqatun berpercaya. Qala akhbarana Sufyan wa Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri imam an Muhammad ibn Ajlan al-Madani saduq, jujur orangnya. Anil Maqburi, Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi shadaqatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sedekah. Faqala rajulun, maka ada laki-laki yang bertanya, indi dinar, wahai Rasulullah, saya punya 1 dinar. Pertanyaannya mau dikemanakan ini? Qala, dia menjawab, antiqhu ala nafsik, gunakan 1 dinar itu untuk menafkahi dirimu, dahulukan dirimu. Qala, dia berkata lagi, indi akhar, saya punya dinar yang lain, yang kedua. Qala, Rasulullah menjawab, anfiqhu ala zaujatik, kamu nafkahkan 1 dinar itu untuk istrimu. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tambahan, anfiqhu ala waladik, nafkahkan untuk anakmu. Dia mengatakan lagi, saya punya dinar yang lain. Baru disebutkan, anfiqhu ala zaujatik, nafkahkan untuk istrimu. Di lafaz yang lain dengan penyebutan anak. Qala, dia berkata, indi akhar, saya masih punya yang lain. Qala, Rasulullah mengatakan, anfiqhu ala khadimik, nafkahkan ia untuk pelayanmu, membantumu. Summa anta absar, kemudian kamu mengerti. kamu lebih mengetahui dikemanakan dinar yang lain yang kamu miliki itu, dinar kakak itu siapa. Jadi ini fanatina asyukumullah bihadal isnad fihi kalam. Ada perbincangannya sebab silsilah Muhammad bin Ajlan anil maqburi an Abi Hurairah fihi kalam. Namun di sini ya kawan, banyak penguat-penguatnya sehingga maknanya sahih. Baik. Di sini fanatina asyukumullah menunjukkan kepada kita anjuran untuk bersedekah. Bersedekah. Disebutkan di sini dengan lafaz amara. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan. Amara, memerintahkan. Kalau sedekah ini ya ikhwan adalah sedekatul mal. Sedekah mal dalam artian zakat mal, maka perintahnya wajib. Atau kalau sedekahnya itu sedekah fitrah, zakat fitrah, perintahnya wajib. Tetapi kalau kemudian sedekahnya itu umum, bukan zakat mal, bukan pula zakat fitrah, maka perintahnya ini amrun irsyadi, perintah yang sifatnya bimbingan. Dan itu tergantung yang dibimbingkan. Kalau sedekah biasa, maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan yang terakhir itu fanatina asyakumullah, yang diinginkan dalam riwayat ini bahwasanya sedekah yang dimaksudkan di sini ialah sedekah atau infak-infak yang sunnah, bukan zakat mal, bukan zakat fitrah. Sebab disebutkan satu dinar, satu dinar, demikian seterusnya. Sehingga ini perintah untuk sedekah biasa, untuk nafkah biasa, bukan zakat mal, bukan zakat fitrah. Sehingga perintah di sini perintah irsyad, bimbingan yang mengandung makna sunnah. Namun sunnahnya ta'kid, ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fanatina azakumullah juga menunjukkan sedekah atau infak itu tidak mesti harus dalam jumlah yang banyak. Nah, mesti. Di sini disebutkan indi dinar. Aku memiliki satu dinar wahai Rasulullah. Cuma satu biji, enggak banyak. Sehingga yang namanya sedekah ya ikhwan tidak dilihat dari sisi jumlahnya, kuantitasnya. Tapi dilihat dari sisi niatnya. Kalau kamu ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam berinfak, ikhlas dalam mengeluarkan nafkah walaupun sedikit jumlahnya, maka dinilai besar dalam agama. Allah mengatakan dalam firman-Nya secara umum, walaupun terkait dengan pembahasan kurban, tapi digunakan secara umum untuk menunjukkan pentingnya niat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban atau darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan dari kalian. Artinya niatnya yang diperhatikan. Sehingga jumlah satu dinar, dua dinar, tiga dinar, seribu dinar, sejuta dinar, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dilihat dan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah niat Anda. Kalau ikhlas karenanya, maka sedekah akan bernilai besar di sisinya, walaupun hanya satu dinar saja. Sehingga jangan merasa risih, jangan merasa mengecilkan amalan sedekah. Anda punya 100 perak, infakan. Ikhlaskan niat Anda, insya Allah besar nilainya. Ini maksud daripada ucapan sebagian ulama. Kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, wa kam min amalin qalilin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang sangat besar, nampak besar, namun menjadi kecil nilainya karena niatnya. Dan banyak pula amalan yang sedikit, yang dianggap remeh kecil, tapi menjadi besar dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa. Yang namanya amal tergantung niatnya, dan masing-masing orang akan dikasih pahala tergantung niatnya masing-masing. Sedikit ikhlas lebih afdal daripada banyak tapi riya. Banyak ikhlas dia lebih afdal lagi. Sudah ikhlas tapi banyak ada afdal. Kemudian dihormatin azakumullah, dalam hadis ini disebutkan urutan-urutan tertib orang-orang yang lebih layak untuk mendapatkan nafkahnya kamu. Disebutkan di sini yang kali pertama kamu dahulukan ialah nafsuk. Beliau mengatakan anfiqhu ala nafsik. Kalau kamu punya uang 1 dinar saja tidak cukup untuk semua pihak, maka dahulukan dirimu. Nafsik, diri kamu sendiri. Kalau kamu punya yang lainnya lagi, maka urutan yang kedua, anfiqhu ala zaujatik, nafkahkan untuk istrimu. Punya lagi yang ketiga, anfiqhu ala waladik, nafkahkan untuk anak-anakmu. Ada lagi yang lain, anfiqhu ala khadimik, nafkahkan untuk pelayanmu, untuk pembantumu, untuk budakmu. Kalau punya budak. Punya lagi yang kelima, anta absor, kamu yang lebih mengerti. Memang dan ini diterangkan dengan lafaz yang lain, tsummal aqrabu fal aqrab. Kemudian kamu cari yang paling dekat dengan kamu nasabnya dan yang lebih dekat lagi. Family-familymu, bapak, ibumu, family-familymu, kerabat-kerabatmu, tetangga-tetangga kamu, yang dekat, kemudian yang jauh, kemudian kaum muslimin secara umum. Ini kondisinya, Alhamdulillah, dengan tertib seperti itu, kalau sedikit hartanya. Tapi kalau kemudian hartanya melimpah, hartanya banyak, ya terserah Anda. Langsung ngasih yang sebelah sana nggak ada masalah. Sebab tercukupi seluruhnya ini. Ini kondisinya kalau mepet. Juga menunjukkan ya kana tina azakumullah, haqqun nafsi a'zamu min haqqiz zaujah. Haknya diri kamu itu lebih besar, lebih didahulukan daripada istrimu. Ini penting, jangan kira kamu anggap perkara yang remeh. Ini akan kamu butuhkan di saat kondisi kamu itu betul-betul la qadarullah mepet luar biasa. Kamu hanya memiliki sejumlah uang yang uang itu bisa dibelikan untuk 1 bungkus nasi saja. Dalam keadaan kamu itu 2 orang, kamu dan istrimu. Kalau dimakan berdua, ya ibaratnya cuma nyantol di busi saja. Hah? Mau tidak mau harus dimakan salah satunya. Maka di sini yang lebih kamu dahulukan ialah nafsu, dirimu dulu. Kamu makan dulu. Urusan bojo bagaimana? Ala Allah. Gimana lagi? Ada lagi yang lainnya. Kecuali kalau Anda mau ihsan, mau mengalah. Ya sudah. Haknya kamu, kamu limpahkan pada orang lain. Tapi kalau kamu gak mau mengalah, enggak. Dibahas secara syar'i. Mana dan siapa yang lebih berhak mendapatkan nasi ini. Dicari-cari, bahas-bahas, ketemu hadisnya. Ah, anfiqhu ala nafsik. Aku disik. Ya udah kamu makan. Istri ibu, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dikasih kemudahan yang lainnya lagi. Ayo. Baik, Allah yang fardhi. Gitu ya. Itu penting. Sekarang kondisinya masya Allah, alhamdulillah. Ah, untuk anak istri adalah, walaupun tidak melimpah sekali adalah. Paling tidak itu kondisi-kondisi yang minimal. Tapi yang namanya manusia, ya khanatina wa'alaikumullah, terkadang mengalami kondisi yang mepet seperti ini. Maka perhatikan urutan-urutannya. Kamu dulu, baru istrimu, baru anakmu, baru pembantu pelayan kamu, baru yang lainnya. Allahu musta'an. Menunjukkan kepada kita nasakumullah. Apa yang kita konsumsi itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, mengeluarkan biaya untuk kepentingan kamu sendiri, makan kamu sehari-hari, itu dinilai sedekah dalam agama. Tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kamu niatkan untuk menginfakkan pada diri kamu. Apalagi untuk yang lainnya, kamu memberikan nafkah untuk istri kamu, untuk anak kamu, untuk bapak kamu, untuk ibu kamu, dan segala macamnya, itu semua dinilai sedekah di sisi Allah, berpahala. Saya mau tanya, Pak Joko. Misalkan Pak Joko ini alhamdulillah beruang. Bukan berapa, beruang. Ada komanya, Pak. Pak Joko ini punya anak yang sudah menikah, punya mantu. Apa hukumnya Pak Joko ini mengeluarkan nafkahnya dia, infaknya dia, sedekahnya dia itu untuk anak tadi? Padahal sudah berkeluarga, Pak. Boleh? Tanya. Hadis ini. Hadis ini. Diperbolehkan. Kalau sedekah biasa. Ingat, kalau sedekah biasa. Tetapi kalau dia dalam bentuk zakat mal, harus dilihat anaknya itu. Yang pertama, termasuk yang ditanggung atau tidak. Kalau ditanggung sama Pak Joko sendiri, enggak boleh menerima. Tapi kalau dia tidak ada apa, enggak ditanggung, mandiri, lihat kondisinya. Kalau dia termasuk daripada mustahik zakat salah satu dari 8 golongan yang ada itu, maka diperbolehkan untuk memberikan kepada dia. Kalau dia kemudian bukan termasuk mustahiknya, maka tidak boleh. Demikian pula zakat fitrah. Tadi paham ya? Tetapi kalau untuk sedekah biasa, infak biasa, nafkah biasa, diperbolehkan bagi seorang ayah untuk menafkahi anak dan mantunya. Ingat itu kembali kepada keridhaan orang tua tadi, enggak wajib. Wajib aja ditanggung sama suaminya. Mudeng ya? Allah ya. Halo. Selesai bab yang ke-99 terkait dengan masalah ini. Rikasnya yang khanafin azakumullah, apa yang kamu keluarkan untuk diri kamu, istrimu, anakmu, pelayanmu, pembantumu, pemilihmu, itu semuanya bernilai sedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-100. Insyaallah. Bab idza kariha ayya kula ma'a abdihi. Bab kalau dia, sang tuan ini, kariha, tidak suka, tidak rela, makan bersama dengan pembantunya. Jawab ini. Disebutkan kemarin, pada bab-bab yang lalu, dan beberapa riwayat yang lalu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya makan, memberi makan pembantu dengan apa yang kita makan. Memberikan pakaian kepada mereka apa yang kita kenakan. Bahkan contohnya salafun saleh, generasi terbaik umat ini, mereka makan bersama dengan pembantunya. Ini idealnya, afdolnya. Sekarang bagaimana kalau kemudian tuannya itu enggak rela, merasa ya apa gitu loh. Baik. Surah apa ini? Surah ada yang masuk. Kalau punya aku, belum tak matikan. Mesti ada bunyinya. Tidak bunyi. Hairan insyaAllah. Baik. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam al-Bikandi al-Bukhari. Siqah. Muhammad bin Salam juga orang Bukhara. Sama kayak Imam Bukhari. Pinggiran Soviet. Qala akhbarana Makhlad ibnu man yaqi. Zaid. Buat kamu bin siapa? Zaid. Foto KB. Ada lagi yang lain yang beda? Bin Zaid. Allah. Itu dimasukkan dalam sahihnya Abi Mufrad. Ada keterangan siapa dia? Enggak ada. Nah, saya lihat dalam tarjamahnya Khanatina Azzaikumullah, Makhlad ibnu Zaid dalam Kutubus Sita tidak ada. Yang ada Makhlad ibnu Husain dan yang ada Makhlad ibnu Yazid. Ada tuh. Tamam. Ini kitab namanya kitab Hadaful Mufrad karya Imam Bukhari. Disebutkan dengan sanadnya, dengan perawi-perawinya. Kamu bisa mengecek perawi-perawi ini dalam kitab yang bernama Tahdzibul Kamal. Al-Kamal itu aslinya. Kemudian diringkas jadi Tahdzibul Kamal. Diringkas jadi Tahdzibul Tahdzib. Diringkas menjadi Takrir. Di buku ini. Saya lihat di situ tidak ada orang yang bernama Makhlad ibn Zaid. Yang ada Makhlad ibn Yazid. Nah, termasuk risalahnya Bukhari. Allahu'alam. Hah? Kita malah lagi. Nah, di penyata juga Makhlad ibn Zaidin. Tapi dalam buku-buku perawi, hadis, tidak ada nama ini. Yang ada Makhlad ibn Yazid al-Qurashi soduqun lahu awham. Dia jujur tapi punya kesalahan. Tabaqahnya juga pas. Tabaqah sabi'ah. Wallahu a'lam. Qala akhbarana ibn Jurayjin. Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Kenal dengan Imam Ibn Jurayj. Qala dia berkata. Akhbarani Abu Zubair. Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki. Soduk juga. Annahu sami'a rajula. Bahwasanya dia ini, Abu Zubair ini, mendengar seorang laki-laki. Yas'alu Jabira. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Jabir. An khadimir rajul. Tentang pembantu pelayannya seseorang. Idza kafahul masyaqqah wal har. Kalau pelayannya itu mencukupi tuannya dari masyaqqah, pekerjaan berat, wal har, dan panasnya kompor. Apa pertanyaannya? Amaran nabiyyu ayyad'uwah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mengundang pembantu itu makan bersama tuannya? Paham ya? Jadi ada seorang bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah tentang pembantu. Seseorang punya pembantu. Pembantunya ini yang kemudian mengerjakan pekerjaan rumahnya, yang nyapu, yang ini, yang itu. Juga yang kena panasnya kompor, yang masak, yang bikin kubus di tanur, yang bikin ini, bikin itu. Semua pembantu. Pertanyaannya, apakah sang tuan itu diperintahkan Rasul SAW untuk mengundang pembantunya makan bersama-sama? Paham ya? Qala, sahabat Jabir mengatakan, na'am. Ya, Rasul meminta supaya tuannya itu mengundang pembantunya makan bersama. Fa in kariha hadukum, namun kalau salah seorang di antara kalian itu tidak suka, enggak ridho, ayyaf'ama ma'ahu, pembantunya makan bersama dengan dia, fal yut'imhu, maka hendaklah tuannya itu memberi makan pembantunya, aklatan tiyatih, sebuah makanan di tangannya pembantu itu, serahkan langsung, nih makanannya untuk kamu, kamu makan di sana saja. Iya, tuannya, tuan kamu ini kurang serg kalau makan sama kamu. Jadi paham ya? Jadi paham. Hadis ini kalau bin azakumullah isnadu hasan. Kalau hasan, tafsirnya ada Abu Zubair dan juga ada Makhad bin Yazid. Hadis ini kalau bin azakumullah menunjukkan perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah dibahas kemarin. Diminta untuk memberi makan apa yang dia makan. Diminta untuk memberikan pakaian apa yang dia kenakan. Itu perintahnya sunnah, gak wajib. Ideal saja, afdal saja. Begitu. Yang wajib ialah al-muwasah. Yang wajib ialah membantu, menyantuni para pembantu. Adapun menyamakan dengan tuannya. Pakaiannya sama dengan tuannya. Makanannya sama dengan tuannya, itu afdal, ideal. Tapi tidak wajib. Dengar riwayat ini. Tamam? Sehingga khulasanya khanamtin azakumullah, yang afdal, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan itu lambang ketawaduan, Anda makan bersama dengan pembantu Anda, dengan pelayan Anda. Ketika Anda mengenakan pakaian, pakaiannya sama dengan pakaian pembantu Anda. Itu ideal. Tapi kalau kemudian Anda merasa tidak enak, merasa risih, merasa enggak serak, merasa enggak ribo, maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dia makan sendiri bersama dengan pembantu-pembantu yang lain, tuan mau bersama dengan nyonya saja, yang ada mana? Hah? Nanti pembantu yang menyediakan tuannya, tuan makan sama nyonya, makan sama anak-anaknya. Kemudian pembantu diminta untuk mengambil makanan dia atau dia serahkan kepada pembantu tersebut untuk dia makan sendiri di tempatnya. Hadza yajuz, diperbolehkan. Yang penting disantuni. Jangan kamu kelelerkan yang namanya pembantu itu. Masya Allah. Nah, hadis ini juga menunjukkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya pembantu, khadim itu memang tugas sendiri cukup berat. Yang namanya khadim, yakhdamu sayyidahu. Dia membantu melayani tuannya. Sehingga yang namanya pembantu ya ikhwan mesti merasakan masyaqah, merasakan yang namanya berat, merasakan yang namanya panas al-har, kadang dinginnya hujan, kadang panasnya api, kadang api tungku, kayu bakar, api kompor, segala macam itu membantu biasa. Maka diminta kepada para tuan-tuan yang ada supaya perhatian dengan para pelayan-pelayan dia, diberikan santunan-santunannya, dikasih makan-makanannya, dan juga dikasihkan kepada dia pakaian-pakaian yang ada. Wallahu musta'an. Juga menunjukkan ifan antina azakumullah, yang namanya orang itu berbeda-beda sisi keserkan hatinya itu. Ada orang yang bisa makan bersama-sama dengan pembantu. Ada lagi tipe yang lain, tipe orang yang merasa tidak enak, merasa tidak serak, merasa kurang pas kalau makan sama pembantu. Dengar di wajahnya sih. Dan itu perkara tabiati, tabiatnya orang ini. Jangan kamu salahkan. Cuman dibimbing kepada perkara yang afdal, yang afdal kamu makan dengan pembantu kamu, latihlah diri kamu itu memiliki sikap tawadhu, supaya ada bisa makan bersama dengan para pembantu. Tapi kalau tidak, ya itu masing-masing orang ya kan. Jangankan sama pembantu, makan bersama-sama satu nampan aja sebagian pihak itu merasa masih, ya apa ini? Allah nusa'an, makan barang-barang ini ngambil, itu ngambil, itu nyomot, ini nyuwil, ini anu. Apa ini? Yang ini, tidak tahu ini sikatan apa tidak sebelumnya ini. Yang itu, gudele baunya kayak apa ini? Yang ini, afafnya bau apa tidak? Ya namanya orang biasa, cuman dianjurkan, dikasih bimbingan. Yang sunnah, yang afdal itu makan berjamaah. Wallahu a'lam. Itu tipenya orang masing-masing itu. Jangan kamu salahkan. Yang penting dikasih bimbingan supaya melaksanakan apa yang lebih afdal, yang lebih tepat. Dan lebih dianjurkan lagi, orang-orang yang dipandang oleh masyarakatnya, dipandang oleh kaum muslimin, memberikan contoh yang baik, contoh yang bagus tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kaya lagi menunjukkan lambang ketawaduan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mentang-mentang tokoh masyarakat kemudian, tokoh masyarakat itu kalau yang lainnya kelas ekonomi, tokoh masyarakat kelasnya VIP. Kalau kamu ruangan biasa bangsal, ini ruangan ber-AC. Nah demikian ya. Justru tokoh masyarakat yang memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, memberikan contoh sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan bersama dengan rakyatnya, dengan masyarakat yang ada, sama makan dengan pembantunya, wah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dicontohkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadza mafhum. Satu lagi. Saya bawakan satu lagi sebab sudah lewat pembahasan sebelumnya. Tinggal dibaca saja. Qala rahimahullahu ta'ala babun yut'amul 'abdu mimma ya'kul yut'imul 'abda mimma ya'kul. Bab sang tuan memberi makan pembantunya dari apa yang dia makan. Ini lewat ya pembahasannya, sehingga kita baca saja. Lewat pada hadis nomor 188. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Gurunya Bukhari, siapa ya? Qala haddatsana Marwan bin Muawiyah. Baik, Marwan bin Muawiyah dikenal dengan sebutan Al-Qatiri. Al-Qatiri. Juga imam. Anil Fadl ibn Mubashshar. Juga thiqah. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusi bil mamlukina khaira. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan wasiat. Berwasiat tentang para budak dengan wasiat yang baik. Ini diminta untuk perhatian dengan para budak, dengan hamba sahaya, dengan para pembantu, dengan orang-orang yang bawaannya. Wa yaqul, beliau mengatakan, at'imuhum, berilah mereka makan. Mimma ta'kulun, dari apa yang kamu makan. Wa alfisuhum, dan berilah mereka pakaian. Min labusikum, dari pakaian kalian. Wa la tu'adzibu khalqallah, dan kalian jangan mengazab, jangan menyiksa ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, fahuwa sahihun jidda. Hadis ini lewat pembahasannya pada hadis yang ke-188 dan perintah yang disebutkan dalam hadis ini, memberikan makan dari apa yang dimakan, memberikan pakaian dari apa yang dia kenakan, ini hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Dikarenakan hadis Jabir yang sebelumnya kita baca, hadis nomor 198 tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah ada ulama yang melarang tawassul, berwasilah dengan apa-apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah beliau meninggal, seperti kedudukan beliau? Masyaallah. Baik, ikhwan. Kalau bertawassul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, jelas diperbolehkan. Tamam, dengan doanya beliau, kemudian mengambil barokah dari badannya beliau, dari semua yang beliau beli, diperbolehkan. Begitu pula bisa mencari barokah dengan peninggalannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sandalnya, bejananya, keringetnya, rambutnya, minyak wanginya, semuanya diperboleh. Namun ikhwanatina azakumullah, para ulama telah sepakat bahwasanya pada hari ini tidak ada satupun yang tersisa dari peninggalannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada tersisa. Sehingga tidak diperkenankan ikhwanatina azakumullah bertabarruk mencari barokah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun berwasilah atau mencari barokah dengan kedudukan Rasul, jahnya Rasul, ini tindakan yang terlarang. Yang terlarang itu. Tetapi tidak sampai tingkatan kesyirikan. Hanya dihukumi oleh para ulama termasuk kebid'ahan. Bid'ahun. Tindakan yang bid'ah sebab tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak pula oleh para tabi'in atau para tabi'in atau oleh para imam-imam yang terkemuka di kalangan kaum muslimin. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawaratun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal dengan tanpa cutut dari kami, maka dia tertolak. Jadi paham ya? Dan ini perkara yang masyhur. Setelah zaman Ibn Taymiyyah atau sebelum zaman Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala wa ghafarullah. Ada lagi yang tanya, kapan diadakan tabligh akbar membantah agama qiyadah seperti yang di UGM? Kami mahasiswa ITS, insyaallah siap membantu jika diadakan di masjid kabur ITS. Masyaallah, siapa orang? Baik-baik. Untuk qiyadah Islamiyah ini sudah diekspos besar-besaran di mass media, terutama di cetak, elektronik, dunia maya, semuanya lagi ramai. Hangat-hangatnya berita masalah ini. Nah, sudah diketahui siapa yang namanya Michael Mohdad itu. Nah, diketahui orangnya. Nah, orangnya ya kawan, kebetulan kok kemudian saya lihat waktu saya lagi sowan mampir ke Polsek untuk menemui Kapolsek wilayah Sidayu untuk menyerahkan data-data tentang masalah kira Islamiyah. Kebetulan beliau tidak ada menjelang maghrib ini. Nah, masuk ke ruang tunggu itu sudah nongol besar layar kaca berita sore itu. Pas berita tentang kira Islamiyah. Apa Pak itu Pak? Ini gitu. Loh, siapa itu? Ternyata betul-betul ditampakkan sosoknya Michael Mohdad tadi. Ya, Pak itu ketok di mana? Kelihatan sosoknya Michael Mohdad. Ternyata dia di tempat asalnya itu dikenal dengan sebutan Haji Salam. Orangnya gemuk. Paham? Rambutnya agak keriting. Hitam lah, nah putih. Nggak nampak senyumnya sama sekali waktu itu. Saya pas melihat, disiarkan bagaimana cara mereka bersyahadat. Saya perhatikan masih muda, nampak wajahnya wajah orang yang intelektual. Bukan wajah tukang becak, itu goblok gitu. Hanya jadikan orang intelektualnya orang pinter. Nampak pinternya gitu. Itu pembayaran dibeginikan. Sekarang begini. Dengan tegas dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annakal masihul maw'ud rasulullah. Langsung takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Di tempat bukan tempat sembarangan, tempatnya ruangannya lek sedikit. Ada qiyadah Islamiyah. Dan diurus oleh pengadilan, mahkamah ya. Dimasukkan dalam pasal pidana penistaan agama Islam. Hadahu. Ini kira Islamiyah. Sudah kita sebarkan data untuk di Raya Sidayu kepada Dan Ramil, Kapolsek, MUI Sidayu, kemudian Pak Camat Sidayu. Di wilayah Gresik sudah kita kasihkan insya Allah tadi pagi. Nggak tahu beritanya, saya belum tahu beritanya, saya insya Allah sudah pada Bupati Gresik, MUI Gresik, Depak Gresik, Polres Gresik, Kodim Gresik. Sebagai bentuk kerjasama kita dengan pemerintah dalam masalah ini. Nah, untuk di wilayah Gresik sudah ketahuan ditangkap 3 orang. Di wilayah GKB, gerakan mereka menamakan gerakan Ruhul Kudus. Nah, tahu Surabaya? Kedengaran? Bukan, maksudnya ada yang kenapa enggak gitu loh. Kalau masalah kabarnya sudah menasional, bahkan internasional barangkali. Maksud saya, apakah di Surabaya sudah ada pergerakan mereka? Di Gubeng? Oh no, terus kena? Ada yang kena? Tertangkap? Di kampus-kampus? Di UNER, kampus A? Di kampus B? Ada di ITS? Ini di Indonesia. Di ITS. Loh ya lainnya, kalau bakasanya enggak wajib melaksanakan sholat, itu bukan inti permasalahannya, prinsipnya kiadah. Kalau kiadah Islam itu prinsipnya, dia meyakini bahwa saja Michael Jordan satu ini, sebab itu seorang rasul. Itu loh, dia meyakini dialah Al-Masih Al-Mu'ud. Gitu. Di antara pemikiran dia, yang sekarang itu, dibagi 2 fase, ada fase Mekah, ada fase Madinah. Fase Mekah itu zaman sekarang ini, enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada zakat, enggak ada haji. Nanti begitu fase Madinah, ada sholat, ada zakat, segala macamnya, ada perang, memerangi kaum musyrikin, maksudnya memerangi orang yang sholat. Iya, mereka mengatakan yang satu musyrik. Tuh, ini bagian dari pemikiran mereka, intinya keyakinan bahwasanya Mike Jordan adalah Rasulullah gitu loh. Ada di sana? Belum. Salah belum? Ayo. Kalau keyakinan ada 2 fase, fase Mekah, fase Madinah itu lama ya. Yang santer menyebarkan pemikiran seperti ini, itu Isa Bugis. Pemikiran Isa Bugis. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Ini juga sesungguhnya itu pemikirannya orang-orang pergerakan yang di bawah-bawah tanah itu. Mirip, nggak jauh beda. Itu umum. Yang paling inti, kiadah ini memiliki pemikiran tersendiri, syahadatnya demikian, keyakinannya kepada Michael Jordan juga demikian. Kalau kiadah Islam itu kufrun, wadihun, kafir, kekufuran yang sangat jelas, orangnya itu kafir dengan kesepakatannya para ulama, hukumnya di ini. Bukan diadili, langsung diginikan. Kenapa? Karena mengaku sebagai Rasul. Para siapa yang mengaku sebagai Nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Tidak perlu yang namanya hujjah. Kenapa? Dikarenakan ini perkara yang amat sangat apa namanya, diketahui dengan pasti oleh seluruh kaum muslimin dengan tanpa dalil. Begitu. Anda paham ya? Nah, sehingga untuk yang ini apa namanya, kalau bisa diserahkan datanya kepada apa namanya, Polda Jatim wilayah Surabaya, kalau langsung bisa paham, dan juga MUI Depak dan segala macamnya wilayah Surabaya, kalau memungkinkan nanti ada gejala-gejalanya baru kemudian diadakan. Kalau ternyata tidak ada, tangkap, jebloskan. Terus begitu, nggak berkembang, ya sudah. Cukup dengan kondisi yang ada. Ada lagi yang bertanya. Dalam mengerjakan haji, haid, datang bulan, apa boleh meneruskan hajinya? Al-jawab, iya. Ini terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. ketika haji wada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah tempat yang namanya Sarif, Sarifah Aisyah. Ketika Rasul menemui Aisyah, dia menangis. Nangis. Rasul faham. Anu sisi, apa kamu sedang haid? Iya. Bagaimana ya Rasulullah? Mau haji haid. Maka Rasulullah mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Kamu kerjakan semua manasik haji yang ada, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah. Paham ya? Semuanya sama, tapi jangan tawaf di Ka'bah. Ada. Jadi paham ya? Kalau kemudian headnya itu nanti, kalau ternyata melebihi hari-hari haji, selesai nafar tsani, ayat mutasyir selesai, maka perempuan itu tidak boleh pulang. Dia sudah di Mekah, ke Mina, sudah wukuf, sudah ke Muzdalifah, sudah di Mina, lewat jumrah, segala macam, sudah selesai semuanya. Nggak boleh pulang. Sampai nunggu dia suci, kemudian dia mandi, kemudian dia tawaf ifadah. Paham? Karena tawaf ifadah itu rukun. Setelah itu, kemudian dia langsung tawaf wada', langsung dia pulang. Jadi paham ya? Tetapi kalau kemudian dia suci sebelumnya, tidak ada masalah. Normal langsung kemudian bagaimana biasanya. Hanya saja dia melaksanakan hajinya saja. Umrohnya bisa langsung dikerjakan satu juga, bagaimana tindakannya Aisyah radhiyallahu anha. Langsung satu juga, selesai manasik haji, dia langsung menuju ke hil, tempat yang halal, dan tan'im namanya itu, langsung ke tan'im, kemudian dia talbiyah di sana, niat umroh, kemudian dia tawaf di Ka'bah dengan niat umroh 7 kali, sa'i sama marwah, tahallul kubra, langsung dia pulang sebagai amalan umrohnya dia. Nah, tawaf ifadah itu hukumnya rukun, tawaf wada' itu hukumnya wajib. Apa boleh mengkonsumsi obat untuk menunda haid? Kalau dalam kondisi haji ya kan ya, dengan kondisi zaman sekarang ini, tamam, insya Allah nggak ada masalah. Afdolnya tidak. Ini fatwa sebagian ulama ya kawan. Dikatakan tidak masalah kenapa? Dikarenakan zaman sekarang ini, kawan, keberangkatan jamaah haji dan kepulangannya sudah ditentukan. Tadi paham ya? Tertentu. Kloter sekian, berangkat tanggal sekian, pulang tanggal sekian. Kalau kamu normal, bukan perkara yang mustahil, kamunya masih haid, belum selesai manasiknya, rombongan kamu pulang. Menurut siapa? Mau ikut sama siapa? Karena memungkinkan. Dikarenakan kondisi yang demikian, maka khusus untuk kondisi itu saja, lah bas, gak ada masalah. Tapi yang afdal ya kawan, yang afdal normal, tidak menggunakan obat yang seperti itu. Dan paham ya, urusan ketika rombongan, ya sudah, ngurus lagi, di KBRI Saudi ya, kemudian ngurus apa namanya beli tiket baru pulang. Tapi jangan kamu kira gampang. Biasanya nunggu sampai semuanya pada pulang, kosong pesawatnya, baru kamu bisa beli. Itu pun harus perpanjangan visa. Wallahu al-muhim tengah mati. Sehingga dengan kondisi yang demikian, nggak mengapa khusus ketika haji saja. Apakah ada larangan mengenakan jam tangan di sebelah kiri? Dalilnya apa? Oh, lihat saya di sebelah kanan, ada yang katanya sebelah kiri. Namanya apa? Ini tidak ada nas dalil khusus tentang masalah ini. Hanya menggunakan kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya perkara-perkara yang dianggap bagus itu diletakkan sebelah kanan. Berhujjah dengan keumuman hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasul itu sangat menyukai sebelah kanan, memulai dengan sebelah kanan dalam apa namanya mengenakan sandal, ketika bersisir, ketika bersuci dan dalam semua perkara beliau. Sehingga diambil kaidah oleh para ulama seperti An-Nawawi rahimahullah, perkara-perkara yang bagus itu menggunakan tangan kanan. Perkara-perkara yang sifatnya kotor dan jelek menggunakan tangan kiri. Tamam? Hadza huwa. disebutkan kisah ya ikhwan dalam tarjamahnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani ya ikhwan. Bahwasanya beliau pernah naik pesawat. Qadarullah sampingnya itu orang non muslim. Didapati oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, orang itu menggunakan jam tangan dengan tangan kirinya. Syekh langsung ngambil diganti menggunakan di tangan kanan. Ini tindakan sebagian masyayikh. Juga dikisahkan dari Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, teman-teman kita. Jadi ada murid-muridnya, ada yang tanya pada Syekh Mukbil, Syekh, apa hukumnya menggunakan jam tangan dengan tangan kiri? Syekh yang jawab, ada yang komentar, oh enggak boleh itu, tangan kita saat mobil kuat. Syekh ketawa aja, sambil dibeginikan tangannya beliau. Nah, Syekh ketawa aja, senyum, dibeginikan. Begitu melihat jam tangan beliau di tangan sebelah kiri, ketawa semua jamaah yang ada. Dan dia malu sendiri. Allah. Ala kulli halin fa namtina Allah perkaranya luas, sebab tidak ada dalil khusus tentang masalah ini. Bicara ke afdolat, ditaruh sebelah kanan, itu lebih afdol. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Cukup sekian saja insyaAllah. Subhanak wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.